bagai tersiram harum di saat ku memandang potret tua berbingkai merah. Tatap matamu syahdu seakan kau mengadu, betapa pun kau jauh. Apapun kau jauh tertinggi. 为啥耶？为啥？啊？为啥？ 对了。 对了。 对了。 啊呀，要不给呀？要不给？ kok aja sih? Bapak ngono lho. Iki lho pandek iso ucul iki sing kelet. Pandek iso ucul, kelet ya. Oke, kita bersama buat atas semuanya bareng Ma Esa. Hatiku kecewa. Thank you. saat aku memandang diri kinang-kinang kaki tanganku terbuka.

Selamat malam buat pemirsa yang di rumah dan di studio. Malam hari ini kita live streaming bersama Mahesa Musik. Ada yang dari Malang tadi. Her, ono sing takon mau. Ono ta pasangan iku ngono mau. Maaf ya, saya enggak bisa jawab. Di kalau panas nan tari. Salah. Keliru. Keliru. Eh, Riko penyanyi bintang tamu loh, Kak. Iya, tapi wong salah yo. Sabar. Seraut wajah. Salah. Pisan kas tak rondap Riko. Maaf, Dulur, salah. Sabar nadae. Saiba. Cacat. Bintang tamu kono liyane iki. Kanti mare. Ya apa. Kon mudune. Sik sak pira nadae. Ya wis, apa. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Kepingin bebas jadi wong edan. Ayo kita. Mahesa Musik. Susah mikir salahku, perkota lani uripku iku tutu urusanmu. Kalan urip kabeh manungso becik katete ala katara. Eling-eling kabeh kuwi kanca urip pisan aja digawe lara. Tarik edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Kepingin edan dadi wong bebas. Hey! Selamat malam para wong edan Indonesia. Tapi ganteng. Yeah. Eleng-eleng omongi waktu loro ati angel tabane beto karo wong loro untung ngopi opat. Ojo susah mikir talanmu, perkotalane uripku iki tutu urusanmu. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, kepingin bebas dadi wong edan. Wong edan kuwi bebas. bebas. Wong edan kuwi bebas, kepingin bebas dadi wong edan. Mahesa, selamat malam orang-orang edan. Buran Indonesia. Ayo tak sotek, ayo. Kepengen bebas dadi wong edan. Oke, bos. Eleng-eleng omongke wong tuwa, lara ati angel tambane. Beda karo wong sing lara kutu. Dinggo papatur ora usah mikir uripku, aja susah mikir dalanku, mergo dalane uripku iki dudu urusanku. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, kepingin edan dadi wong bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, kepingin edan dadi wong bebas. Masake Mahesa misi salino salino untuk kadang kok gelem aku diatur-atur Mas Gary. Ojo awakmu wis elek, ojo niru setik sing elek dadi gandeng didik lah. Ayo ganti-ganti. Selamat malam. Cantik sekali nih. Alhamdulillah. Laila apa kabar? Thank you. Alhamdulillah. Oke, bos. kenapa sih kalian ini? Kenapa sih kalian ini? Tolek bola ini. Kenapa sih? Kenapa? Tolek bola. Nyapa sih kuno. Tua pada tua. Tua pada tua. Ini bagian arek nom. Sapila Permata Mahesa Music. Terima kasih. satu teman lagu perdana di sini bareng-bareng Mahesa Musik. Yeah. buat kita semuanya. Salam hormat buat panjenengan. Salam sambung rasa. Rasa paseduluran bersama artisnya Mahesa Music. Saya buat semuanya yang ada di rumah dan di studio. Para Mahesa Music. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Aku dewi. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu. Apa adanya. semuanya, terima kasih mampu semuanya. Jalan dan juga mama hanya bisa mengucapkan mohon maaf karena kesalahan dari kebenaran tempat manusia yang punya kesempurnaan dari Allah semata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. MP Production. Mahesa Music. Jenggot Musik Audio. Oke, terima kasih.